dengan satu lagu terbaru dari Koneng yang sedang patah hati, Mas Julian. Selalu ku mosok, selalu Oke, terima kasih Sena Senita sudah hadir untuk kesempatan malam hari ini.